الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertama kali saat kita dilahirkan di muka bumi ini oleh ibu kita, kita keluar dari rahim ibu kita, maka saat itulah sesungguhnya kita menjadi seorang musafir, yaitu orang-orang yang menempuh perjalanan jauh dalam kehidupan dunia ini sebagai seorang musafir, yang tentunya seorang musafir tidak selamanya dia menetap di tempat di mana dia lewati, di negeri di mana dia melewatinya. Dan seorang musafir dalam kehidupan dunia ini, dia tentu tidak akan selama-lamanya tinggal dan lewat di dunia ini, tetapi dia akan menuju ke tempat tujuan yang utama baginya, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perjalanan seorang musafir akan berakhir tatkala mereka sampai di tempat tujuan, yaitu dalam kehidupan di akhirat. Maka di sana ada dua tempat tujuan, apakah menuju ke jannah, ke surga, atau sebaliknya dia menuju ke tempat yang penuh dengan kesengsaraan, yaitu neraka. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyadari seperti ini, maka sesungguhnya kehidupan kita yang saat ini posisi kita adalah sebagai musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh di sebuah negeri, di sebuah tempat yang kita lewati dan kita singgahi yang namanya dunia ini, tentu tidaklah kekal, tentu tidaklah selama-lamanya. Kita hanya singgah sesaat saja, sementara saja, yang seterusnya kita akan menuju ke tempat tujuan yang utama, tujuan yang abadi, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirati lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini ya kecuali hanyalah main-main dan senda gurau saja. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguh-sungguhnya, seandainya saja mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, maka mengetahui posisi kita sebagai seorang musafir, orang yang sedang menempuh perjalanan yang tentunya perjalanan ini penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, cobaan. Kalau toh ada kesenangan, itu pun sifatnya sebentar, sifatnya sesaat saja. Karena sesungguhnya kesenangan yang abadi, kesenangan yang sesungguhnya baru akan bisa kita raih, kita peroleh tatkala kita telah mencapai tempat tujuan kita, yakni kehidupan di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, agar kita bisa mencapai tempat tujuan yang utama dengan penuh kebahagiaan nanti, maka tentunya kita jadikan saat ini kita sebagai musafir di dunia ini adalah kita sekedar lewat, bukan bertujuan dan cita-cita untuk kekal hidup di dalamnya selama-lamanya. Tapi kita hanya sekedar untuk menambah bekal, mengambil sekedarnya, sekedar untuk membekali diri kita agar kita bisa mencapai tujuan utama di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, agar kita pun selamat sampai di tujuan tersebut, maka kita pun juga harus dalam kehidupan dunia ini kita bersikap lurus, kita tidak tertipu dengan berbagai macam cobaan dan godaan, maka kita harus lurus, istiqamah terus menerus dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, yang dengan demikian kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di negeri akhirat yang kita harap-harapkan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Luqman ayat 33. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, sesungguhnya kata Allah taala, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar adanya. Janji Allah adalah benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kesenangan hidup di dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan pula kamu tertipu oleh syaitan sang penipu yang menipu kalian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya kita mesti berusaha untuk selama kita menjadi musafir di dunia ini, maka kita bersungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan ini. Naam, dan kita tidak ingin bercita-cita untuk kekal di dalamnya dengan kita terus berharap dan mengingat-ingat tujuan utama kita, yaitu akhirat. Tentunya ini semua dibutuhkan kesungguhan untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan terus-menerus kepada Allah, agar tidak lalai dari kehidupan akhirat yang menjadi tujuan utama kita. Naam, karena sesungguhnya tatkala kita sedang melakukan perjalanan di dunia ini, maka datang berbagai macam cobaan dan godaan yang itu akan menyebabkan kita kadang terlena, terlupa, sehingga tertipu dengan kehidupan dunia ini. Padahal ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang negeri akhirat, wa inna daral akhir. Naam, kata Allah taala, yakni negeri akhirat adalah perkara ya. Inna dar innal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal adanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, bersungguh-sungguhlah kita di dalam kita saat ini menempuh perjalanan sebagai seorang musafir. Maka na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun pernah bersabda mengingatkan kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini, kata beliau kepada sahabat Ibnu Umar ini. Jadilah kamu hidup di dunia ini, kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang asing. Aw 'abirus sabil, atau orang yang sekedar lewat, atau sekedar orang yang mampir saja. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Perhatikan, Nabi membimbing kita, membimbing sahabatnya, dan kita semuanya kaum muslimin untuk menjadikan kehidupan di dunia ini bukan sebagai satu-satunya tujuan, bukan sebagai tujuan utama. Sehingga beliau katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib, Jadilah kamu hidup di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang yang asing. Siapa orang yang asing? Orang yang asing adalah orang yang tidak dikenal di tengah masyarakatnya. Naam, dikarenakan asingnya dan dia memang bukan penduduk asli negeri tersebut, tempat yang dilalui yang tersebut. Naam, karena dia sekedar musafir, maka asing bagi penduduk sekitarnya karena dia hanyalah seorang musafir. Au 'abidus sabil, apa sekedar lewat saja. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau katakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, idza amsayta fala tandadir as-sabah wa idza asbahta fala tandadir al-masa. Kata beliau, kalau kamu berada di waktu sore, jangan kamu berangan-angan untuk tiba di waktu pagi. Sebaliknya, kalau kamu berada saat ini di waktu pagi, jangan kamu berangan-angan untuk segera berada di waktu sore. Maka kata beliau, khudh min sihhatika limaradik wa hayatika limautik, kata Rasul. Kata beliau radhiyallahu anhu, maka jadikanlah masa sehatmu ini untuk persiapan bekal di saat kalian sakit. Dan jadikan pula saat hidupmu ini sebagai bekal untuk persiapan di waktu mati. Ma'asyiral muslimin, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Rasulullah SAW juga membimbing kita supaya kita jangan terlena, jangan tertipu, jangan tergiur dengan kesenangan dunia yang sesaat ini saja. Naam, jangan tergiur dengan kesenangan dunia ini saja. Maka Rasulullah membimbing kita, naam, dalam kehidupan dunia ini supaya kita bisa hidup sebagaimana halnya seorang musafir, seorang yang sekedar lewat dan singgah di suatu tempat saja dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupannya. Nah, maka orang yang demikian, yang diinginkannya, yang dicita-citakannya hanyalah kehidupan di akhirat. Adapun dunia sekedar lewat dan dia hanya sekedar untuk mengambil bekal bagi keperluan seperlunya saja. Demikian pula sepantasnya kita di dunia ini, ma'asyiral muslimin. Dunia, selagi kita masih di dalamnya, jadikan sebagai sarana untuk menambah bekal, menambah sarung kita untuk perjalanan hidup yang lebih panjang dalam kehidupan akhirat, negeri yang kekal abadi, yang selama-lamanya, yang tiada henti-hentinya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menasihatkan kepada kita. Naam, kata beliau, ya. Naam. Idza asbahta fala tandadir as-sabah. Fala tandadir al-masa, yani idza amsayta fala tandadir as-sabah. Kalau kalian berada di waktu sore, jangan kalian nunggu-nunggu waktu datangnya pagi. Sebaliknya juga, idza asbahta fala tandadir al-masa, dan kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kalian nunggu-nunggu di waktu sore. Artinya apa? Segera beramal. Jangan tunda-tunda ketika melaksanakan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya kematian suatu saat akan datang dengan segera. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan tunda-tunda dalam melaksanakan amal dalam kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia cuma sesaat saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk cepat-cepat dan bersegera dalam beramal sebelum datangnya ujian keimanan yang dahsyat. Kata Rasulullah sallam, "Badiru bil a'mali shalihah. Badiru bil a'mali shalihah satakunu fitana." Kata Rasulullah, "Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah." Kaqita illa lil mudlim, yang fitnah itu keadaannya seperti datangnya potongan-potongan malam. Nah, perhatikan. Ya, saking dahsyatnya fitnah itu, kata beliau, yusbiur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbiur kafira. Begitu dahsyatnya fitnah itu sehingga ada di antara manusia ini yang pagi harinya masih mukmin, ternyata sore hari berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, tatkala dia berada waktu sore dalam keadaan mukmin, pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Apa sebabnya? Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual keyakinan agamanya semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani Allah. Maka benar kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, idza amsayta fala tantadiri shabah. Kalau kalian berada di waktu pagi, jangan nunggu-nunggu waktu datangnya sore hari. Artinya cepat-cepat beramal, beramal. Umur kita cuma sebentar. Demikian pula ketika kita berada di waktu sore, jangan kita nunggu-nunggu datangnya waktu pagi, berangan-angan kapan ya pagi tiba. Sementara kita kosong dari amal. Dalam sehari ma'asyiral muslimin, hari demi hari, ketika matahari tenggelam dan terbit, maka semua itu adalah masa-masa dan umur-umur kita yang telah berkurang sehari demi sehari, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya datanglah masa kematian menunggu kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pesan yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis tadi ditambahi dengan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pun juga mengatakan, khudh sihhatak limaradik, ambillah sehatmu, ambillah masa sehatmu untuk bekal di saat kamu sakit. Yakni ketika kalian sehat, ketika kita dalam keadaan sehat, maka segera banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal saleh, banyak-banyak melakukan ketaatan sebelum datangnya waktu sakit yang di saat itu kita sudah tergeletak saja, tidak mampu berbuat apapun kecuali tidur di tempat tidur. Nah, perhatikan. Orang yang sakit tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berdakwah, tidak bisa beramal saleh yang ini dan itu, tidak bisa salat jamaah di masjid dan sebagainya karena diuji dengan sakit. Nah, bagaimana kalau amalnya sedikit? Bagaimana kalau selama dia tidak beramal saleh, tidak pernah salat jamaah di masjid, tidak pernah hadir di majelis ilmu dan sebagainya? Amal saleh apa yang dia dapatkan selama ini? Sementara saat ini dia tergolek sakit, yang boleh jadi sakit itu adalah merupakan saat menuju kematian. Nah, kata beliau, khudh sihhataka limaradik, ambillah masa sehatmu. Nah, untuk masa sakitmu. Kemudian juga kata beliau, wa hayataka limautika, demikian pula ambillah masa-masa hidupmu untuk bekal setelah matimu. Artinya, pada saat kita masih hidup, ma'asyiral muslimin, manfaatkan betul peluang ini, waktu ini, untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi, ma'asyiral muslimin, kami ingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa laghun wa la'ib, tidak lain kehidupan dunia ini kecuali hanyalah sekedar senda gurau dan main-main saja. Wa inna daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, bagi seandainya saja mereka mengetahuinya. Naam, mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, beliau menjelaskan dalam kitabnya itu sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, tatkala beliau melihat tentang keindahan dunia ini, begitu indahnya, begitu bagusnya, dan begitu mengagumkan dunia ini, maka Ali radhiyallahu taala berkata, wahai dunia, saat ini juga kau telah ditalak tiga dan tidak ada rujuk lagi selama-lamanya. Subhanallah. Perhatikan ini. Tatkala Ali radhiyallahu taala melihat begitu menawannya dunia, begitu indah dan bagusnya dunia, maka beliau segera mengatakan, wahai dunia, sungguh saat ini juga kamu ditalak tiga dan tidak ada rujuk selama-lamanya. Subhanallah. Perhatikan. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian beliau mengomentari, seandainya beliau mengatakan talak satu sudah cukup, tapi beliau mengatakan talak tiga untuk menjelaskan dan keinginan beliau untuk tidak mau rujuk kembali kepada dunia selama-lamanya, dalam arti tidak ingin tertipu dengan keindahannya, tidak ingin terpesona yang berlebihan dengannya, tidak ingin untuk kemudian berlama-lama dalam kehidupan dunia karena begitu dahsyat fitnahnya. Sehingga beliau pun mengatakan seperti itu, menunjukkan lurusnya jiwa beliau, istiqomahnya beliau, sehingga khawatir kalau-kalau Allah uji dengan berbagai macam fitnah demi fitnah dalam kehidupan dunia ini. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah, maka kami ingatkan kepada diri kami dan kepada hadirin sekalian, supaya kita sekali lagi, nah, jangan kita tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah suatu hari Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabatnya melewati suatu pasar di Madinah. Maka ketika itu ada sebuah bangkai, bangkai seekor anak kambing, yang bangkai yang kambing anak kambing itu adalah telah terputus telinganya. Maka melihat ini diambil oleh Nabi SAW, dipegang oleh beliau. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Begitu, perhatikan. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Subhanallah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya bagaimana kami akan beli bangkai ini? Padahal dia adalah bangkai, mati lagi dia. Sudah mati. Apalagi terpotong telinganya. Maka tidak ada dari kami yang mau untuk membeli barang seperti ini. Artinya apa? Inilah barang yang hina. Ini barang yang rendah, yang tidak ada nilainya bagi kami. Maka bagaimana kalau kita disuruh membeli? Jangankan membeli, dikasih saja. Di antara kami tidak akan ada yang mau. Demikian kurang lebih perkataan para sahabat ketika itu. Maka ma'asyiral muslimin, demi mendengar perkataan para sahabat semacam ini, maka beliau SAW menyatakan, wallahi, ya, la dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum, kata Rasulullah. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang ada dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya hanyalah kesenangan-kesenangan menipu sesaat saja. Yang kalau kita tidak berhati-hati padanya, sungguh kita akan tertipu dengannya. Karena itu Nabi SAW menasihati kita, ya, inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang hijau lagi manis. Wa inna Allah Ta'ala mustahlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menguasakan sebagian dunia ini kepada kalian. Fayanduru kaifa ta'lamu, lalu Allah akan melihat bagaimana sikap kalian, bagaimana perbuatan kalian dalam menyikapi dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kamu dalam urusan dunia dan takutlah kalian kamu pada urusan wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan secara khusus wanita, padahal wanita juga bagian daripada dunia. Kenapa? Karena fitnahnya yang dahsyat. Karena fitnah dan ujian yang ditimbulkan oleh wanita lebih dahsyat, lebih hebat daripada fitnah-fitnah apapun di dunia ini. Baik itu harta maupun yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin secara khusus, beliau ingatkan kita, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kamu dari dunia dan hati-hatilah kalian dari wanita. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau juga mengingatkan kita, yakni supaya kita harus hati-hati dengan fitnah yang wanita, karena sesungguhnya fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada yang lebih dahsyat kecuali fitnahnya para wanita, dan itu termasuk bagian daripada dunia. Nah, sekali lagi ma'asyiral muslimin, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan dalam pembahasan ini adalah bahwa sesungguhnya kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai seorang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan orang yang melakukan perjalanan jauh tentu tidak ingin berlama-lama. Tentu tidak akan bercita-cita untuk kekal tinggal di dalam negeri yang dilewatinya seperti kehidupan dunia ini. Kita hanya melewati dunia ini. Setelah kita dilahirkan dalam rahim ibu kita. Pertama di alam ruh, kemudian di alam rahim ibu kita. Kemudian kita di alam dunia. Semuanya hanyalah singgah. Semuanya mampir sesaat saja. Yang pada akhirnya kita akan menuju pada kehidupan yang sesungguhnya. Ke negeri yang kita tuju dan kita ceritakan. Yang tidak ada lain adalah kehidupan akhirat nanti. Nah, jadi akhirat hanya ada dua pilihan dan dua tempat yang akan kita tuju. Imma jannah wa imma nar. Ya, boleh jadi kita masuk ke dalam surga atau boleh jadi pula ke dalam neraka, tergantung bagaimana amalan kita, kesungguhan kita ketika kita masih hidup di dalam perjalanan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Lurus, rapatkan sok, lurus. Kafil kaf, mata kaki dengan mata kaki, luruskan.

telepon ke. Oh iya. Itu iya, kata antar ke rumah. Gak ada orang. Gak ada orang. Iya. Kemana? Ke saudara yang hari itnya. Iya. Main tak? Anu terus. Antar ke situ, gak ada orang. Iya. Pernah ngomongin. Tak SMS tu gak masuk. Ke nomor mana? Ya nomor yang dulu, yang aku ngasih itu dulu. Oh, ganti lagi. Enggak sih, 0878 itu SL. Iya. Gitu. Apa bos mampir jemput saya ini? Atau mau kemana? Mau kerja? Enggak, ini apa? Pulang. Pulang apa ya? Enggak, enggak enak aja nih ya. Enggak apa-apa diambil nanti ya, sini. Ini kalau enggak ada kulkas di rumah. Iya. Hah? Enggak ada. Udahlah, diinget aja. Langsung diangkat coba. Istri ada? Ada. Sakit juga. Lah ya api ada. Artinya dibawa ke rumah, dikan dulu cuci dengan air, terus dengan air dibersihkan panci dipanasi. Iya. Godok air. Kalau enggak punya kulkas digodok. Iya. Digodok. Jadi nanti kalau masaknya di TV atau apa kan cuma sungguh-sungguh gitu kan ya. Pokoknya penting nanti dibersihkan, bersihkan dulu, cuci, buat cuci masukkan panci, kasih air, tadi digodok. Digodok sampai umup ya, kan beda, kan awet kalau sudah digodok. Nah, gitu. Dari sini? Iya, dari sini. Apa, kambing? Enggak, sapi. Oh, soalnya kambingnya cuma sedikit, tiga, tapi sudah tiga. Iya, iya. Tapi kita dapat kambingnya, tapi kita dapat sapi. Iya. Ya mungkin kalau kreseknya warnanya beda, berarti ada kambingnya yang hitam diambil, yang merah sapi. Jadi kalau merah semua berarti sapi. Selesai. Iya. Eh? Iya. Iya. Ya. Apa? MP3 masih ada? Masih. Ah, ya. Keluar senang dulu. Selesai dulu. Iya.